Tala'al badru alaina min saniyatil wada'i wajaba syukru alaina mala'adil bahidahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lana bil iman wal islam wa insyaallah ta'ala bit taqwa wal istiqamah wa bil akhlaqil karimah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, pemirsa televisi Republik Indonesia yang berbahagia, sungguh bertambah indahnya dunia ini terlihat oleh kita karena Allah telah memancarkan begitu banyak kenikmatan dengan indahnya dunia ini. Indahnya seorang yang beriman dan insya Allah bertakwa. Juga pemirsa dan sahabat-sahabat kami di studio dari An-Nur, Pondok Pucung, Bintaro, apa kabar? Sehat-sehat ya. Ketemu lagi ngaji ya. Alhamdulillah. Dari Masjid Raya Bani Umar, apa kabar? Sehat ya. Ibu Hajah Tia, sehat? Alhamdulillah. Ibu Hajah Hikmah dari As-Solihat, Cempaka Putih. Dan semuanya adalah di bawah mimbar Nur Salam. Luar biasa indahnya bila mana kita di pagi hari ini mengawali kehidupan kita dengan ngaji seperti ini. Dan mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, di pagi hari ini juga sungguh sangat berbahagia sekali karena kita ditemani oleh guru kita yang kita cintai, yang beliau begitu sibuk namun alhamdulillah bisa hadir, yaitu Ustaz Dr. Insinyur Haji Nana Mana MA. Apa kabar? Sehat? Baik, alhamdulillah. Capek ya? Capek. Muter-muter set loh, ada di sana. Luar biasa alhamdulillah. Judul pada hari ini kiai adalah ibadah menata akhlak. Judulnya indah, ibadah menata akhlak. Bagaimana nih ibadah bisa menata akhlak yang tentu saja akhlakul karimah? Mari kita sama-sama dengarkan penjabaran dari beliau. Kami disiarkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi Republik Indonesia yang berbahagia, ibu-ibu majelis taklim, tentu saja pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengkaji dari topik yang sebetulnya sangat menarik, yaitu ibadah menata akhlak. Ini penting karena semua persoalan itu terkait dengan akhlak. Bila kita mengkaji inti ajaran Islam, sebetulnya ada tiga. Yang pertama akidah, lalu yang kedua syariah, dan yang ketiga akhlak. Dan kesemuanya itu harus bermuara pada akhlak. Bagaimana kaitan antara akidah dengan akhlak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tadkhulu jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beriman. Dan tidak dikategorikan orang beriman kalau dia tidak mencintai, tidak saling mencintai. Tidak termasuk orang yang beriman kalau dia tidak mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Saling mencintainya orang beriman itu ibarat satu tubuh. Kalau yang satu sakit, anggota tubuh yang lain sakit. Kalau satu bagian tubuh sakit, seluruhnya bisa panas dingin, bisa pusing. Meriang. Ini saya lagi flu ini. Saya lagi flu. Nah, itu menunjukkan ada korelasi yang sangat kuat antara akidah dengan akhlak. Jadi indikator keimanan itu ditunjukkan dengan akhlak. Nah, sekarang bagaimana dengan ibadah? Apa korelasinya ibadah dengan akhlak? Kalau akhlaknya baik, pasti ibadahnya baik. Atau sebaliknya, kalau ibadahnya baik, pasti akan ditunjukkan dengan akhlaknya yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah mereka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, pulanah itu rajin sholat, rajin puasa, zakat, tetapi dia sering menyakiti tetangganya." Rasul menjawab, "Dia di neraka." "Ya Rasul, ada seorang wanita yang sholatnya, puasanya, zakatnya biasa-biasa saja, tapi dia tidak pernah menyakiti tetangganya." Rasul menjawab, "Dia di surga." Apa artinya? Berarti ibu-ibu sekalian dan bapak, ada korelasi yang kuat antara ibadah dan akhlak. Ibadahnya baik, harusnya akhlaknya baik. Kalau akhlaknya tidak baik, berarti ibadahnya tidak baik. Mengapa akhlak ini penting? Dan akan kita kaji dalam kajian pada pagi hari ini. Kalaulah saya ditanya oleh ibu-ibu atau oleh siapapun tentang filosofi ajaran Islam yang hanya dengan dua kata, saya akan menjawabnya akhlak mulia. Jadi filosofi seluruh ajaran Islam bisa dijawab dengan akhlak mulia. Karena akhlak mulia ini bisa menjadi solusi berbagai persoalan yang melanda bangsa ini. Dapat menjadi solusi bagi persoalan kehidupan umat manusia. Akhlak mulia. Saya kira kita sering mengamati atau bahkan sering melihat di layar kaca atau membaca di berbagai media, sekarang kekerasan di mana-mana. Terjadi kekerasan di lingkungan keluarga, kekerasan suami terhadap istri, banyak. Kekerasan ibu terhadap anaknya, banyak terjadi. Dan bahkan kekerasan anak terhadap bapak pun banyak terjadi. Anak membunuh bapak kandungnya sendiri, ya. Dan juga sebaliknya, itu kekerasan di lingkungan keluarga. Itu persoalan akhlak. Lalu kekerasan yang terjadi di masyarakat, mungkin sering melihat di layar kaca, sering ditayangkan tawuran antar kelompok masyarakat, antar suku, tawuran antar mahasiswa, bahkan dalam satu kampus, antar fakultas, ya, hampir tersebar di seluruh Indonesia, sekarang merembet semua sepertinya ikut-ikutan. Itu persoalan akhlak. Tawuran antar pelajar, bahkan SMA-SMA banyak yang tawuran. Itu tidak lain adalah persoalan akhlak. Lalu yang baru-baru ini juga muncul ke permukaan masalah pelecehan seksual di busway yang pemerintah ini sekarang berpikir bagaimana ini caranya. Ya, sudah antriannya dipisahkan antara antrian laki-laki dengan perempuan. Masih tapi ada. Masih di dalamnya ketemu lagi. Ya. Terus ada ide bagaimana kalau busnya dipisahkan, bus laki-laki, bus perempuan. Bagaimana kalau suami istri berangkat? Harus pisah bis. Karena ada bis perempuan dan ada laki-laki. Itu persoalan akhlak. Yang akhirnya pemerintah sekarang lagi pusing bagaimana menyelesaikannya. Begitu dipisah masuk ke dalam karena akhlaknya buruk, terjadi lagi pelecehan seksual. Lalu masalah pornografi. Walaupun sudah ada undang-undangnya tegas, baru-baru ini mencuat ke permukaan yang dilakukan oleh artis-artis terkenal yang menyebar di seluruh pelosok tanah air, bahkan ke luar negeri, dan kelihatannya tidak merasa bersalah atau santai-santai saja tatkala menanggapi kasus itu. Itu artinya persoalan akhlak. Ya, jadi akhlak itu sangat penting. Nah sekarang masalahnya memang perilaku atau kecenderungan manusia itu orientasinya hanya pada dunia saja. Ya. Jadi akhlak dikorbankan untuk mengejar dunia. Dunia, hubung dunia. Mencari dunia, lupa akhirat. Mencari kehidupan, lupa kematian. Mengejar harta, mengejar pangkat, mengejar jabatan, bertubi-tubi, berbagai cara dilakukan, menginjak kepala orang, menyikut orang lain, memfitnah orang, berani karena untuk mengejar materi tadi. Padahal materi itu dalam sekejap bisa saja lenyap kalau Allah menghendaki. Tapi manusia tadi orientasi kepada dunia sehingga dia mengabaikan akhlak. Nah, ada kesenjangan. Saya menganalisis atau mencoba menganalisa, ada kesenjangan antara ibadah dengan akhlak. Pertanyaannya, mengapa agama didakwahkan, dikhotbahkan di mana-mana, bahkan di TVRI sekarang setiap hari Kamis ya, ditayangkan, tetapi moralitas bangsa ini terus merosot? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Agama didakwahkan, dikhotbahkan di setiap masjid, di berbagai tempat terus menerus tidak berhenti, tapi moralitas bangsa terus merosot. Itu akhlak. Mengapa orang la ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Begitu indahnya dikala air muka kita terkena air wudu, ma'an tahura, air yang suci, menyucikan, yang bersih, memberikan wajah kita menjadi sejuk, tangan kita, kaki kita berjalan dengan wudu, salat, zikir, indah sekali, yang pada akhirnya menggiring kita beribadah di dalam menata akhlakul karimah, menata akhlak kita. Dan dipersilahkan kita ngaji lagi ya, serius ya, jangan ngantuk nih, kan udah sholat seger ya. Alhamdulillah, indah sekali yang telah disampaikan oleh guru kita. Kita dengarkan kembali mengenai ibadah menata akhlak. Kami persilahkan. Baik, terima kasih. Baru kita melaksanakan sholat dan kita sedang mengkaji bagaimana implikasinya sholat terhadap akhlak. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sholat yang sudah kita lakukan bisa menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Mudah-mudahan dengan rutin kita melaksanakan sholat dengan khusyuk, kita akan bisa mewujudkan akhlakul karimah, sehingga mudah-mudahan masalah kita di rumah tangga, dalam keluarga bisa terselesaikan dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan persoalan di masyarakat juga bisa selesai dengan akhlakul karimah. Tapi memang tadi persoalannya kalau kita amati, saya kira bukan ibu-ibu yang di sini atau bukan para pemirsa televisi, mungkin mereka yang tidak pernah ngaji, banyak tadi yang melakukan sholat tapi sama sekali tidak berdampak terhadap perilaku kesehariannya. Tidak berbekas. Ada orang yang berangkat sholat ke masjid lalu berusaha memarkirnya mobil itu di depan pagar garasi orang. Oh. Lalu dia kunci mobil itu, rem tangan dia berangkat sholat. Gimana seperti itu? Ya Allah. Itu berarti dia ada kesenjangan antara sholat dengan perilaku, karena membuat orang kesal, membuat orang marah. Ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi Allah, ya dalam satu hadis qudsi Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam hadis qudsi, "Aku hanya menerima sholatnya orang-orang yang karena sholat itu dia tawadu kepadaku, dia tidak pernah menyakiti makhlukku." Ya. Jadi dia selalu berbuat baik kepada orang lain. Apa artinya? Tadi kalau sholatnya lalu membuat orang sakit hati, dia melaksanakan sholat tetapi menyusahkan orang lain, berarti dia akan terkurangi pahala dari sholat itu. Itulah sholat dengan akhlak. Lalu zakat, harusnya zakat pun bisa berpengaruh terhadap perilaku, tapi kebanyakan mengeluarkan sedekah, mengeluarkan zakat, tetapi sama sekali tidak membekas di dalam perilaku kesehariannya. Haji, setiap tahun. Ini Pak Kiai kita baru aja pulang dari sana. Setiap tahun orang banyak berangkat haji. Bahkan sekarang harus antri. Iya, harus antri. Ada teman saya mau berangkat haji, daftar tahun yang lalu, katanya kebagian 2013. Wow. Itu contohnya bagaimana orang sangat tadi berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Umroh, hampir setiap bulan sekarang. Tetapi banyak orang yang berangkat haji, banyak yang umroh, tapi sebagian besar haji dan umrohnya itu tidak berbekas atau tidak mewujudkan menjadi perilaku akhlak mulia. Itu jadi ada masalah. Berarti ada kesenjangan juga antara ibadah haji dengan akhlak. Ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah. Harusnya harapan kita, kalau jemaah haji sekarang semakin hari, semakin tahun, semakin banyak, yang umroh juga banyak, tentunya kita berharap ya, akhlak-akhlak mulia itu akan bermunculan di negara ini. Ya, mudah-mudahan kita doakan. Amin, amin. Kalau sekarang yang pulang haji belum berakhlak mulia, mudah-mudahan pada satu saat dengan doa kita mereka berakhlak mulia, berakhlakul karimah. Nah, itulah dampaknya. Nah, sekarang masalahnya tadi karena ada kesenjangan antara ibadah dengan akhlak, akhirnya sekarang terjadilah krisis yang saya sebut di negara ini krisisnya krisis akhlak. Ya. Banyak orang yang tidak peduli bahwa dusta itu dosa. Sehingga dusta, bohong itu di mana-mana. Ya. Ya, mungkin sering ibu-ibu atau bapak sekalian melihat di layar kaca gimana dengan mudahnya orang berbohong. Ya, sudah tidak peduli bahwa dusta itu dosa. Sudah tidak peduli bahwa fitnah itu kejam. Sehingga dengan mudahnya dia memfitnah orang lain karena untuk kepentingan dirinya, kepentingan materi. Bahkan sekarang sudah banyak terjangkit penyakit SMS. Singkatan apa? Ya? SMS singkatan. Oh, singkatan. Oh, singkatan. SMS itu sedih melihat orang senang. Oh. Atau sebaliknya, senang melihat orang sedih. Itu penyakit apa? Penyakit iri dan dengki. Itu di mana-mana. Sehingga dengan menggunakan SMS itu, dia memfitnah orang, menyebarkan, menghasut orang. Karena dia sedih kalau melihat orang senang. Justru sebaliknya, dia senang melihat orang sedih. Itu penyakit akhlak. Sekarang enteng-enteng saja masalah itu ya. Nah, sekarang dianggap enteng-enteng saja. Padahal kalau kita ngaji, kalau kita ngaji ilmunya, tahu bahwa semua yang kita lakukan di dunia ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Ya, mungkin mereka belum ngaji. Tapi coba kalau mengaji, pasti akhlaknya akan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sebaik-baik manusia adalah tutur katanya, sikapnya, perilakunya, mimik mukanya, bahkan kedipan matanya, menyenangkan hati orang tatkala bertemu dengan orang lain. Tapi bukan kedip sebelah ya. Lain lagi ya. Jadi pokoknya kalau bertemu orang dia menyenangkan orang lain. Itulah tadi orang yang punya akhlakul karimah. Kalau orang seperti itu di mana saja dia berada pasti akan disenangi oleh orang lain. Dia tidak akan mendapat kesulitan dimanapun dia berada karena dia menyenangkan hati orang. Khairun. Ada orang yang ini mukanya nyebelin. Nah, lain lagi tuh ya. Mukanya nyebelin. Nyebelin. Atau setiap ucapannya membuat sakit hati orang. Hati-hati. Bahkan senyumannya juga ada membuat sakit hati. Iya. Karena senyumnya senyum sinis, kan ada senyum, tapi senyumnya senyum sinis. Gitu. Nah, harus belajar senyum. Oh, senyum ada pelajaran? Harus dipelajari. Gitu, ya. Karena tadi kalau banyak senyum itu sedekah, mengumpulkan pahala. Kalau ibu bertemu dengan ibu yang lain, lalu pada saat bertemu orang senang, ibu berpahala. Ya. Sedekah. Ada orang karena ngaji seperti ini datang ke Bani Umar mau sedekah, dia diam, sudah ditulis begitu, dia senyum apa, mau berapa, senyum, oh sudah, akhirnya sedekahnya itu senyum, mau dicatat nggak keluar senyum, bukan itu yang dimaksud. Kalau sedekah itu materi, kalau ke masjid dia senyum lagi. Tapi memang betul, karena senyum itu adalah sedekah, punya nilai tadi, punya nilai pahala. Jadi kalau ya, kalau ibu sering senyum itu sedekah. Tapi tentu saja jangan karena itu apa diajarkan di majelis terus ibu jalan sendirian senyum aja. Enggak, kalau enggak ada temannya enggak boleh senyum-senyum sendiri, nanti orang ya, oh jadi, senyum-senyum aja Bu. Oh, saya lagi sedekah. Oh, di sedekah pulang ngaji. Ya, jadi tadi senyum saja sedekah. Nah, jadi sekarang tadi yang dimaksud krisis itu tadi ya, orang sudah tidak peduli lagi seperti itu. Terjangkit penyakit SMS, tidak bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dia mencampur adukan antara yang hak, yang batil, yang benar, yang salah, sudah tidak kelihatan lagi. Dilahap habis ya. Karena kesalahan itu dilakukan orang banyak, sehingga dia tidak merasa lagi bahwa itu adalah salah. Itu hak dan batil itu sudah tercampur. Sudah sulit lagi membedakan antara kejujuran dengan perekayasaan. Kita tidak sulit lagi membedakan mana yang jujur, mana yang direkayasa. Itulah akhlak. Kita juga sulit membedakan antara kebenaran dengan kemunafikan. Itu saking banyaknya orang yang berperilaku tidak baik gitu. Nah, tujuan mempelajari akhlak ya, tujuan mempelajari akhlak tidak lain yang pertama adalah untuk membentuk pribadi-pribadi yang tekun beribadah. Karena tekun beribadah berarti dia akhlak baik terhadap kholik ya. Tekun beribadah punya akhlak baik terhadap kholik. Tujuan yang kedua adalah membentuk tadi pribadi yang berakhlak mulia terhadap sesama, terhadap sesama manusia tadi, berakhlak baik. Dan yang ketiga adalah tujuannya mewujudkan akhlak yang mulia terhadap alam semesta, terhadap flora fauna. Jadi di awal tadi saya sudah menjelaskan inti ajaran Islam itu ada tiga, akidah, syariah, akhlak. Nah, akhlak itu dibagi dua, akhlak terhadap khalik, terhadap pencipta, terhadap Allah, lalu akhlak terhadap makhluk. Ya, Allah memerintahkan kepada kita untuk berakhlak baik terhadap makhluk. Apa itu makhluk? Dibagi dua. Akhlak terhadap manusia tadi yang kita kenal hablum minannas, lalu akhlak terhadap alam, terhadap flora fauna. Nah, Allah memerintahkan kita untuk berakhlak baik keseluruhnya. Nah, dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 77 itu perintah menyeluruh ini ada di sana. Perintah berbuat baik terhadap sesama manusia, perintah baik terhadap berbuat baik terhadap alam semesta. Wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabgil fasada fil ard. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, carilah olehmu kebahagiaan negeri akhirat, karena itu adalah kebahagiaan yang abadi, tujuan akhir kehidupan, cari kebahagiaan itu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi engkau juga jangan lupakan urusan di dunia, karena ada korelasi antara dunia dan akhirat. Bagaimana ibu mau tampil cantik kalau tidak punya baju yang bagus? Bagaimana ibu mau sholatnya sempurna kalau tidak punya mukena, tidak punya pakaian? Bagaimana bapak mau menyantuni anak yatim kalau tidak punya? Berarti ada urusan dengan dunia. Bagaimana mau memberi kepada fukara masakin kalau kita tidak punya dunia? Jadi penting dunia. Jadi dunia tapi bukan segala-galanya. Tapi uang bukan segala-galanya maksud saya. Ya. Tapi kalau tidak punya uang, tidak bisa segala-galanya. Harus dicari uang. Harus dicari tetap. Jadi dunia. Karena tujuan akhir itu kebahagiaan di akhirat, maka dalam mencari urusan dunia, tetap dalam koridor sesuai ketentuan-ketentuan syariat ajaran Islam. Tidak boleh dalam rangka mencari materi itu dengan menyakiti hati orang. Tidak boleh mencari materi itu dengan memfitnah orang lain. Tidak boleh mencari materi itu dengan cara menjatuhkan harkat martabat orang lain karena untuk kepentingan dirinya. Itu akhlak. Jadi dunia tapi dalam konteks tujuan akhir akhirat. Baik, Nana sampai tadi ya, mencari nafkah harus menggunakan akhlakul karim dan sebagainya dan sebagainya. Rupanya nih jamaah ada yang mau bertanya nih, Nana nih. Sampai situ ya, takut kelupaan ya. Dari sini dulu, silakan. Sebut nama ya, Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Lasti Suhasno. Yang mau saya tanyakan tadi tentang sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Apa artinya kalau orang yang sholat tapi tetap mengerjakan keji dan mungkar, apakah sholatnya itu gugur atau tidak? Yang kedua, kita ada hablum minannas dan sama hubungan dengan alam semesta, flora dan fauna. Sementara makhluk Allah itu kan ada macam-macam, ada malaikat, ada jin, ada hewan dan tumbuh-tumbuhan. Juga termasuk yang enggak kelihatan tapi terasa seperti angin, tanah, mungkin kita nantinya akan kembali ke dalam tanah. Bagaimana supaya kita tuh benar-benar bisa menjadi orang-orang yang mulia, akhlak yang mulia, sehingga kita bukan hanya memikirkan hablum minannas saja tapi sesama makhluk. Mungkin akan lebih jelas kalau dijelaskan lebih luas gitu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya bagaimana nih kesaktiannya, sebut as-shalatu tanhani fasa wal munkar ya. Itu kesaktiannya sampai di mana? Yang kedua, kemudian penjabaran mengenai akhlak, apa namanya, hablum minanas, hablum hubungan dengan makhluk flora fauna dan makhluk-makhluk lainnya yang gaib yang enggak kelihatan. Silakan, Pak. Ibu Lasti ya. Ibu Lasti, pertanyaannya bagus sekali. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini. Sekali waktu Rasul bertanya kepada para sahabat. Hai sahabat, apakah kalian tahu orang yang bangkrut? Lalu para sahabat menjawab, oh, orang yang bangkrut itu orang yang kehabisan uang karena berjudi, orang yang kehabisan uang karena dagang rugi. Kata Rasul, bukan. Orang yang bangkrut adalah orang yang kelak di akhirat datang dengan membawa sholatnya, membawa zakatnya, membawa puasanya, tetapi dia sering menyakiti hati orang, dia sering mencela orang, dia sering memfitnah orang, dia sering membunuh orang, maka pahala dari ibadah-ibadah itu akan diberikan kepada orang yang dicela, orang dikhianati, orang yang disakiti. Bahkan kalau pahalanya itu sudah habis, belum impas, maka dosa orang disakiti itu akan diberikan kepadanya. Berarti dia orang yang bangkrut, sudah sholat, sudah puasa, tetapi tidak ada nilai apa-apa, karena hilang pahalanya itu akibat dia akhlaknya buruk terhadap orang lain. Pahala sholatnya ada, pahala puasanya ada, pahala zakatnya ada, tapi habis sama perilaku dia karena akhlaknya buruk terhadap orang lain. Itu. Jadi nanti di akhirat dia termasuk yang bangkrut, yang rugi. Muflis gitu. Ya, dan katanya dialah akhirnya akan dilemparkan ke dalam neraka. Pantas dalam hadis lain pernah banyak orang yang sholat tetapi ahli neraka, yaitu. Ya. Ahli sholat tapi ahli neraka, yaitu karena sholatnya tidak menjauhkan dia dari perbuatan keji dan mungkar. Dia sendiri yang berbuat ya. Dia sendiri yang berbuat. Nah, oleh karena itu kalau tahu ilmunya, ibu sholat lalu akhlak baik. Tapi jangan sebaliknya, oh karena apa kata Pak Ustadz akhlak yang penting, ya udahlah saya asal baik dengan tetangga, asal baik kepada orang tua, tidak perlu sholat. Oh bukan, sholat nggak usah dah. Ah udah deh kalau gitu, bukan. Karena tadi maksudnya seperti itu. Jadi maksud akhlak itu adalah tadi bisa, tadi sholat ibadah kita itu bisa menghilangkan semua pahala karena perilaku kita terhadap orang lain. Orang lain. Nah terhadap orang lain itu terhadap siapa saja. Tadi lanjutan dari surat Al-Qasas 77, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Nah ini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepada kita. Banyak kebaikan Allah yang diberikan kepada kita. Banyak kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Andaikan lautan kau jadikan tinta dan ranting-ranting di muka bumi ini kau jadikan pena untuk menuliskan dan melukiskan nikmat Allah, maka lautan itu pun akan kering dan ranting-ranting di muka bumi itu akan habis sebelum kita mampu menuliskan dan melukiskan nikmat Allah. Banyak kita mendapatkan ini. Luas ya. Hanya kita tidak pernah menyadari itu. Apalagi mensyukuri. Ibu duduk enak begitu nikmat dari Allah. Tidak semua orang kalau dikasih penyakit bisa duduk enak seperti ibu, santai gitu. Nah, kita tidak sadar tatkala saya sedang duduk begini itu satu kenikmatan. Tidak semua orang bisa duduk santai seperti, mungkin ada yang duduk sakit, harus berbaring sakit, minggir ke sini sakit. Sekarang duduk kita sedang mendapat nikmat dari Allah. Harus disyukuri. Oleh karena itu duduknya itu syukurnya apa? Mendengarkan kebaikan. Duduk di majelis taklim itu salah satu tanda bahwa kita mensyukuri nikmat. Ya. Kenapa begitu? Harus disyukuri karena seringkali kita mengkaitkan nikmat itu hanya dalam bentuk materi saja. Iya. Itu keliru. Duit, harta. Wah. Padahal banyak orang yang berlimpah materi tapi tidak bisa menikmati. Ya. Banyak uang tapi tidak bisa makan, ada. Banyak dilarang oleh dokter. Banyak dilarang oleh dokter. Ya. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan ini. Uang banyak. Tidak bisa, tidak boleh makan nasi gitu kan. Nah, kita sekarang ya, walaupun uang pas-pasan ya, yang penting pas-pasan. Pas mau makan ada gitu kan. Pas mau minum ada. Pas pengen punya mobil? Pas pengen punya mobil ada. Pas pengen istirahat di villa ada. Yang penting pas-pasan kan, tidak usah berlebih. Pas gitu. Yang ditanyakan tadi mengenai hubungan kita dengan makhluk-makhluk yang lain. Dengan makhluk yang lain di dalam Al-Qasas tadi di ayat berikutnya, wala tabghil fasada fil ard. Jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi yang menyebabkan timbulnya malapetaka. Jadi kita tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi terhadap siapapun. Ya, termasuk makhluk, pada makhluk-makhluk yang gaib itu tidak boleh, masing-masing aja itu. Ya. Bahkan kita tidak boleh bergaul dengan makhluk-makhluk seperti itu. Udah masing-masing punya alamnya gitu. Ya. Apalagi mengganggu ya. Apalagi mengganggu gitu. Ya. Jadi itu saya kira jawaban. Ya sudah ya. Alhamdulillah. Ya silakan. namanya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Nita Mutia dari Masjid Raya Bani Umar Bintaro. Ustaz, saya mohon diberitahu bagaimana cara kita menyikapi tetangga, karena kita kan dianjurkan untuk memuliakan tetangga salah satu. Tapi tetangga ini dengki bahkan sampai memfitnah keluarga kita. Tentu saja mungkin tidak cukup dengan bersabar, karena alangkah lebih baik bisa menularkan sifat mulia agar berhenti mendengki bahkan sampai memfitnah, agar tidak menyebar kepada tetangga yang lain. Saya mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus ini ya. Bagus. Bagaimana bertetangga? Orang yang tadi ahli neraka, kata Rasul, yang paling buruk akhlaknya adalah orang ya, karena keberadaannya di situ membuat tetangganya ketakutan. Kalau orang tadi berada dalam satu tempat, satu rumah, di mana karena sikapnya, karena perilakunya membuat tetangga selalu ketakutan dengan dirinya, maka itulah orang yang tidak berakhlak dan calon neraka. Ahli neraka ya? Ahli neraka. Ya Allah. Jadi tadi jelas-jelas bahkan yang sholat pun, kalau tidak baik dengan tetangga, Rasul menjawab dia di neraka. Sholat, tetapi tidak baik dengan tetangga, di neraka. Nah, apa yang harus saya lakukan atau yang kita lakukan adalah dengan dakwah, mengingatkan. Ya. Jadi kewajiban kita adalah saling ingat mengingatkan dalam kebaikan. Tolong menolong dalam kebaikan. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan takwa, dan jangan engkau tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau kita mau mengingatkan dia dengan dakwah kita, berarti kita menolong dia dalam kebaikan. Karena dengan cara begitu khawatir dia sholat ya, tapi terus berbuat fitnah, nanti akan menjadi orang yang bangkrut seperti yang di tadi ya disampaikan sabda Rasulullah. Dia akan menjadi orang yang bangkrut. Kalau kita mau mengingatkan dia, berarti kita juga berpahala ya, karena menolong dia dalam kebaikan. Yang tidak boleh itu adalah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Maksudnya apa? Ibu misalnya menghasut orang lain untuk membenci dia, itu juga tidak boleh. Tapi yang baik itu adalah langsung berdakwah ya. Wal ars innal insana lafi khus illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis shabr. Jadi saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kesabaran. Nah, caranya memang yang penting, Bu Mutia ya. Caranya. Jadi cara dakwah kita itu juga harus pintar-pintar menyampaikannya. Akhlak maksudnya. Akhlak juga sehingga orang didakwahi, diceramahi, dinasehati, tapi dia tidak merasa ya dinasehati. Itu juga caranya ya. Jadi itu konsultasi khusus ya, nanti bagaimana cara komunikasi. Tapi yang bisa saya sampaikan, kewajiban kita untuk mengingatkan yang bersangkutan, karena kita kasihan kalau orang salat terus tapi sering menyakiti orang ya, sering mencela, sering memfitnah. Kasihan sebetulnya kita. Si lawannya melawan diri kita dulu ya, kita sabar. Ada metodenya berarti. Ada metodenya. Tadi bilang ada apa khusus cara-cara menyampainya, ada kapan yang bisa hubungan? Itu makanya itu harus konsultasi khusus bagaimana ya, cara menyampaikan, termasuk ya, ya, bagaimana berdakwah kepada kedua orang tua. Iya, iya. Karena beberapa ada yang konsultasi ke saya dalam berbagai kesempatan, oh orang tuanya begini, orang tuanya begitu, akhlaknya tidak baik, apakah boleh sebagai anak gitu kan mengingatkan orang tua? Boleh, tapi dengan caranya. Nah, itu ilmu komunikasi kita, bagaimana mengemas substansi materi dakwah itu disampaikan kepada orang di bawah kita, kepada koleha maupun kepada orang tua di atas. Substansinya sama, cara menyampaikan yang berbeda. Jadi itu yang saya sampaikan, harus ada teori khusus ya. Tetapi prinsipnya kewajiban kita berdakwah kasih sayang. Muhammadur Rasulullah walladina ma'ahu asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Muhammad itu utusan Allah, dan orang-orang yang bersamanya keras terhadap orang kafir. Apa itu keras terhadap orang kafir? Dia teguh pendirian dalam konteks akidah. dia istiqomah dalam ibadah kalau diganggu, keras ya. Tetapi ruhama'u bainahum, dia kasih sayang dengan sesamanya ya. Itulah ciri orang yang beriman. Ciri orang yang beriman itu mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau dia belum bisa mencintai orang lain, tidak termasuk kategori orang yang beriman. Apalagi dia menyakiti. Gitu. Ya. Ya, cukup ya Mutia ya. Paham ya. Jadi bertetanggalah dengan baik, luar biasa. Silakan, silakan sini Ibu, siapa yang bertanya? Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Asnanani dari Majelis Taklim As-Solihat Cempaka Putih. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, apa artinya akhlak karimah? Cuma itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, bagus ya, akhlak karimah tadi, akhlak yang baik, akhlak yang mulia ya. Jadi itulah yang tujuan kita bahas pada pagi hari ini, bagaimana kita bisa mewujudkan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Kenapa mulia? Karena Allah berfirman, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Ya Yuhanna, saya manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya aku ciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Aku ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, lita'arofi supaya saling kenal mengenal, supaya berakhlak baik saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Nah, ini sebentar lagi kita puasa. Iya. Tujuan puasa itu apa? Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ya. Untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inputnya orang yang beriman, prosesnya puasa, outputnya la'allakum tattaqun, menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang mulia di sisi Allah. Jadi tujuannya akhlak juga. Oleh karena itu, saya bisa menyimpulkan bahwa puasa atau bulan Ramadan itu adalah bulan pelatihan menata akhlak, bulan pelatihan membenahi akhlak. Karena pada saat puasa, Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian berpuasa, jangan berkata kotor, jangan membentak, bahkan kalau orang memaki dan mengajak berkelahi, jawab bahwa aku sedang berpuasa. Apa artinya? Aku sedang melatih akhlak, ya kan? Nah, oleh karena itu harusnya keluar dari ibadah Ramadan setelah mengikuti pelatihan tadi menata akhlak, keluar dari pelatihan membenahi akhlak, mestinya akhlak kita semakin baik. Akhlakul karimah bisa dicapai. Nah, oleh karena itu ada ilmunya, bagaimana ibadah yang baik, bagaimana ibadah puasa yang baik, sehingga bisa mencapai sasaran orang yang mulia di sisi Allah, orang yang bertakwa. Itu digembleng dulu ya. Digembleng dulu. Iya, saya rasa sudah jelas ya Bu ya. Omong-omong mengenai ini puasa nih katanya. Kan sekarang sudah mempersiapkan diri kita menuju puasa. Iya. Di situ rasa-rasanya tempat untuk menata akhlak kita, betul, yang betul, paling betul. Kancah yang paling utama ya. Sudah kita memang suasananya suasana ibadah. Kemudian yang dijanjikan oleh Allah SWT juga begitu banyak ya. Jadi tidak gratis begitu aja, Allah tidak berikan enteng, tapi dilipat gandakan. Bagaimana mengenai hubungannya ibadah di puasa ini dengan akhlakul karimah itu? Nah, jadi ibadah puasa harusnya terkait erat dengan akhlak, terkait erat dengan pendidikan akhlak. Karena pada waktu puasa ada pendidikan pengendalian diri ya. Bagaimana kita mampu mengendalikan diri walaupun misalnya siang hari kita lapar, di depan kita ada makanan yang lezat, yang enak, tidak ada orang yang melihat, bahkan di rumah kita hanya sendirian, tapi kita mampu mengendalikan diri. siang hari istri ada di rumah, gitu kan, orang tidak ada yang melihat dan tidak akan ada yang merekam, gitu kan. Tapi kita tidak melakukan. Tidak ada yang disuruh merekam. Tidak ada yang disuruh merekam. Tidak melakukan karena kita belajar mengendalikan diri, ya, gitu ya. Kan. Itulah yang saya sebut latihan pengendalian diri. Waktu puasa kita juga latihan bersabar. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah juga sabar. Sabar, ya. Sabar dalam melaksanakan perintah Allah. Sabar dalam menjauhi apa yang dilarang Allah. Sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan Allah subhanahu wa ta'ala. Penting. Kata Nabi sebetulnya kiatnya yang penting dalam hidup di dunia untuk mencapai kebahagiaan itu hanya dua. Syukur dan sabar. Kalau bisa syukur tatkala diberikan kemudahan dan sabar tatkala berhadapan dengan kesulitan, cukup. Nah itu dua-duanya sedang dilatih pada waktu bulan Ramadan. Jadi banyak nilai-nilai pelatihan akhlak pada waktu bulan Ramadan. Di samping tadi, di samping sabar, syukur, latihan pengendalian diri, latihan disiplin, ya kan tidak ada disiplin. Ya. Begitu imsak, disiplin, berhenti makan. Ya. Berani nggak makan ayo? Nggak berani makan. Tidak. Nggak berani ya. Ya. Jadi itulah suasana pada waktu puasa itu suasana pelatihan dan suasana kedekatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dimanapun kita berada nanti coba pada waktu bulan Ramadan. Bahkan waktu wudu pun kita sangat hati-hati. Tidak ada orang yang tak tahu dan hanya diri kita. Tapi di situ kita merasa dekat dengan Allah. Kita takut keminum, ya. Takut keminum. Karena walaupun tadi orang lain tidak tahu, kita yakin Allah tahu. Oleh karena itu, tadi salah satu rangkaian dari ayat-ayat puasa itu dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 itu Allah menunjukkan bagaimana kedekatannya dengan kita dan doa kita akan dikabul. Ya. Iya. Suasana kalau udah menyebut Ramadan memang lain ya kan ya. Perasaan gimana gitu ya. Apa syahdu gitu ya. Dan kemudian cocok sekali dengan tema pada hari ini ibadah menata akhlak dan pembinaan akhlak paling indah adalah di bulan Ramadan. Nah, pemirsa Televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada dan juga ibu-ibu bapak sekalian di studio yang insya Allah semuanya mendapat ridho dari Allah SWT. Semoga ilmu kita tambah, kita tambah ilmu, tambah justru tambah merendah, kita tambah tawadu pada Allah SWT. Begitu indah yang telah dijabarkan oleh guru kita yang dengan sejuk menyampaikan satu mengalir semuanya yang ujung-ujungnya adalah akhlakul karimah. Rupa-rupanya ibadah gak ada gunanya kalau dengan tidak dibarengi dengan akhlakul karimah. Tadi kita dengar sendiri wajah enak dipandang gitu ya. Bukan masalah kecantikannya, bukan masalah kegantengannya, tetapi enak dilihatnya. Banyak kiai-kiai kita mungkinnya tidak ganteng, tetapi enak memandangi Allah Subhanallah. Apa itu rahasia dari Allah SWT yang kita sendiri yang menjabarkannya dengan kehidupan berakhlakul karimah. Baiklah, Nana, rupanya waktu juga yang diserang. Enggak kerasa ya? Enggak kerasa. Enggak kerasa. Iya, baru kayak ngobrol-ngobrol biasa tahu-tahu sudah habis satu jam. Oleh karenanya silakan Pak Nana menyimpulkan pada pengajian pada hari ini ibadah menata akhlak tersumut dan tentunya nanti dilanjutkan dengan doa. Iya. Baik, sebagai kesimpulan tadi dari keseluruhan uraian, itu intinya adalah tidak boleh ada kesenjangan antara ibadah dengan akhlak. Ibadah yang kita lakukan, apakah itu sholat, puasa, zakat, dan haji harus berpengaruh kepada akhlak perilaku kita yang baik. Dan yang harus diingat oleh kita bahwa walaupun kita melaksanakan ibadah, tetapi akhlak kita tidak baik dengan orang lain, maka sia-sia karena pahala ibadah itu hilang. Oleh karena itu niatkan dari sekarang, bapak-bapak dan ibu sekalian, ibadah dengan penuh kehusyuan, karena dengan ibadah yang baik, insya Allah akan berdampak pada akhlak dan perilaku kita keseharian. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bahagia nanti di dunia karena akhlak dan bahagia di akhirat karena ibadah dan akhlak kita. Saya kira itu yang penting sebagai kesimpulan apa yang kita bahas pada pagi hari ini. Marilah kita sejenak berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi majidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi liwajhikal karim wa atini sultani. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami seandainya kami belum mampu menyatakan rasa syukur atas segala nikmat karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Amin. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami seandainya kami belum mampu sabar dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan darimu. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami seandainya kami belum mampu mengendalikan diri dalam hidup dan kehidupan ini. Kami adalah makhluk yang lemah, yang tiada mempunyai kemampuan untuk menyatakan rasa syukur kepadamu ya Allah, kecuali dengan rangkuman niat serta usaha yang bulat untuk senantiasa mengabdi kepadamu ya Allah, untuk senantiasa berbakti kepadamu ya Allah, untuk senantiasa menunaikan segala perintah dan titahmu ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami, tunjukkan kami ke jalan yang lurus ya Allah, agar kami mampu mewujudkan akhlakul karimah. Nampakkan apa yang salah dan yang benar itu betul-betul nampak pada penglihatan kami. Berikan kepada kami kemampuan untuk menilai yang salah dan yang benar itu ya Allah, agar kami mampu menata akhlak yang mulia. Semoga kami termasuk golongan orang-orang yang dimuliakan di sisimu ya Allah. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Amin. Watub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana. Amin. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladina min qablina. Amin. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala al-qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.